cinta yang sejati. Apalagi yang kau harap dariku, lain tidak agar kau di sampingku. Sayangku, jumbo itu pintamu, rindu-rindu sama denganku, rindu-rinduku rindu berjumbo. Lain tidak hanya cinta yang sejati. Apalagi yang kau harap dariku, lain tidak agar kau di sampingku. Sayangku, jumbo itu pintamu, rindu-rindumu sama denganku, rindu-rinduku rindu berjumbo.